Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Amma ba'd. Pada siang hari ini, bi fadlillahi ta'ala wa rahmati, ada di hadapan kita Al-Ustaz Abu Uwais. Habibullah ta'ala. Dan insyaAllah subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengambil daras insyaAllah ringan sedikit di Sahih Bukhari, kita akan mendengar tausiah dari beliau. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan kita memasuki bab yang ke-38 dari Kitabul Wudu. Dan di bab yang ke-38, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah atau judul bab yang bab Masih Ra'as Kulli, bab hukum mengusap kepala tatkala berwudu, semuanya mengusap seluruh bagian kepala, dan mengusap kepala tatkala berwudu merupakan ruknun min arkanil wudu. Tidak sah wudu seorang jika dia tidak mengusap kepalanya tatkala berwudu. Dan disebutkan langsung di dalam ayat Al-Quranul Karim di surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian, begitu pula tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah rambut kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Empat anggota badan yang disebutkan dalam ayat ini semuanya ruknun min arkanil wudu, atau semuanya arkan al-wudu, rukun wudu. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ta'kidah dengan kulli sebagai bantahan beliau terhadap pendapat sebagian ulama bahwasanya ketika mengusap kepala tidak harus membasuh seluruh kepala, cukup dengan sebagian kepala, baik bagian depan ataupun bagian yang lainnya. Dan mereka rahmatullahi majma'in mengartikan wamsahu bi ru'usikum ba'nya kata li tab'id, dan usaplah sebagian dari kepala kalian. Dan hal tersebut tidak disetujui oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau langsung mengajarkan kepada umatnya bagaimana tata cara berwudu. Dan akan kita lalui di bab ini hadis Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu ta'ala tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut-sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengusap kepala, beliau membasuh seluruh bagian kepala, mulai dari bagian depan sampai belakang, kemudian ditarik lagi ke bagian depannya, menunjukkan bahwasannya birusikum ba'nya bukan litab'id tapi lil ilsaq. Dan ulama yang mengatakan bahwasannya tidak wajib mengusap seluruh bagian kepala juga berdalil dengan hadis Al-Mughirah radhiyallahu ta'ala yang mana beliau meriwayatkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau mengusap bagian depan kepalanya kemudian melanjutkannya ke bagian imamahnya. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berwudu beliau mengenakan imamah dan beliau tidak melepas imamah tersebut. Beliau mengusap bagian depan kepalanya kemudian dilanjutkan mengusap imamahnya. Kata ulama yang berpendapat tidak wajib seluruhnya, bahwasannya ini menunjukkan Nabi tidak mengusap seluruh bagian kepalanya, hanya bagian depannya saja. Akan tetapi dijawab oleh ulama yang mengatakan wajib seluruhnya, bahwasannya hal tersebut tidak menunjukkan tidak wajib mengusap kepalanya, hanya saja menunjukkan bagi yang memakai imamah maka diperbolehkan tidak mengusap atau tidak membuka imamahnya, boleh mengusap bagian depannya kemudian dilanjutkan dengan mengusap imamah. Adapun kalau tidak mengenakan imamah wajib diusap seluruh bagian kepalanya sebagaimana dalam hadis Abdul bin Zaid Ibn Asim yang kita lalui. Dan sekali lagi ini masalah khilafiyah, hanya saja Imam Bukhari dalam judul bab yang ke-38 ini beliau mentakid masurasi kulli, mengusap seluruh bagian kepala. Dan itu pendapat yang rajih. Dan beliau menyebutkan ayat di qaulillahi ta'ala wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ba'nya saya lil ilsaq. Dan sebagian mengatakan silatul taukid yang dikenal dalam ilmu nahwu dengan zaidah. Wa qala Ibnu Musayyab, kemudian beliau menukil kalam salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, itu Sa'id bin Musayyab rahimahullahu taala, tentang tata cara berwudu untuk wanita. Kata beliau, al-mar'atu bi manzilati rajul tamsahu ala ra'siha. Hukum wanita tatkala berwudu itu sama dengan laki-laki. Tatkala mengusap kepala sama mengusap seluruh bagian kepala sebagaimana laki-laki. Wa su'ila Malik rahimallahu taala ayuzzi'u an yamsaha ba'da ras, fahtaja bi hadis Abdullah bin Zaid. Dan al-Imam Malik rahimallahu taala ditanya tentang hukum mengusap sebagian kepala tatkala berwudu, apakah mencukupinya? Maka Imam Malik rahimahullahu taala tidak setuju dengan hal tersebut. Dan beliau berdalil dengan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim yang akan kita baca. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap seluruh bagian kepalanya dan tidak mencukupkan dengan sebagiannya. Ini judul bab yang ke-38. Akan kita baca hadis Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala an. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi min athbat an-nas fi al-Muwatta al-Imam Malik. Qala akhbarana Malik Adin Malik ibn man, Malik ibn Anas, Abu siapa? Ahsan, Abu Abdullah, Imam dari Hijrah. An Amr ibn Yahya al-Mazini an Abi, itu Yahya ibn Umara al-Mazini al-Ansari rahimahullah ta'ala, anna rajulan qala li Abdullah ibn Zaid wa huwa jaddu Amr ibn Yahya, atastati an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Kata Yahya ibn Umarah al-Mazini, ada seorang laki-laki berkata kepada Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an, siapa ini? Abu Talha Abdullah ibn Zaid yang ada di hadapan kita, perawi hadis wudu. Apakah sama dengan Abdullah ibn Zaid perawi hadis adzan? Siapa yang jawab? Abu Ali. Yang jawab santri ini Idris. Tapi beda. Abdul ibn Zaid perawi hadis adzan. Abdul ibn Zaid ibn man? Ahsanta. Abdullah ibn Zaid ibn Abdul Rabbi. Dan tidak disebutkan di, atau tidak termasuk rijal sahih Bukhari. Kalau Abdullah ibn Zaid perawi hadis wudu, Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu ta'ala an. Ahsan. Dari Yahya ibn Umar al-Mazini rahimallahu ta'ala, beliau berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Zaid ibn Abi Asim, apakah engkau bisa memperlihatkan kepadaku tentang bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu? Dari situ ada jumlah i'tiradiyah setelah perkataan di Abdul ibn Zaid wa huwa jaddu Ahmad ibn Yahya. Dari situ ada khilaf ulama tentang dhamir huwa kembali kepada siapa. Sebagian ulama berpendapat usulnya huwanya itu kepada Abdul ibn Zaid ibn Asim, yang paling dekat dari dhamir tersebut. Maknanya bahwasanya Abdul ibn Zaid ibn Asim adalah jad kakeknya Amr ibn Yahya. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya Amr ibn Yahya itu menikah ayahnya itu Yahya ibn Umarah dengan putrinya Abdul ibn Zaid. Yahya ibn Umarah adalah sihirnya, menantunya Abdullah ibn Zaid. Jadi wahua itu Abdul ibn Zaid jad Amr ibn Yahya ibn Umarah. Akan tetapi qaul ini la yatrabi al-Hafidh rahimahullah ta'ala. Al-Hafidh ibn Hajar ta'ala tidak setuju dengan perkataan tersebut. Beliau mengatakan bahwa huanya itu kembali kepada as-sa'il, itu Amr ibn Abil Hasan. Amr ibn Abil Hasan, yang mana Amr ibn Abil Hasan itu pamannya Yahya ibn Umarah. Pamannya Yahya ibn Umarah. Dan Amr ibn Yahya huanya kembali kepada Amr ibn Yahya. Ibn Abil Hasan, Amr ibn Yahya dikatakan beliau adalah cucunya Ibn Abil Hasan, itu katanya majazan. Majazan, karena dia paman ayahnya, sehingga dia kepada Ibn Abil Hasan, Amr ibn Abil Hasan itu kakeknya majazan, karena kedudukannya sama antara kakeknya dengan paman ayahnya. Paman ayahnya. Tapi sekali lagi, huwanya imma kembali kepada Abdul ibn Zaid, itu madhab sebagian ulama, dengan alasan bahwasanya Yahya ibn Umarah itu menikah dengan putrinya Abdullah ibn Zaid. Dan yang dirajikan oleh Al-Hafidh rahimahullah ta'ala bahwasanya huwanya kembali kepada as-sa'il, yang bertanya kepada Abdullah ibn Zaid, yaitu Amr ibn Abil Hasan. Amr ibn Abil Hasan, dan dikatakan Amr ibn Hasan jadnya Amr ibn Yahya, dikarenakan Amr ibn Abil Hasan itu pamannya ayah Amr ibn Yahya ibn Umar al-Mazini. Kembali kepada materi kita, Amr ibn Abil Hasan bertanya kepada Abdul ibn Zaid ibn Asim, apa engkau bisa memperlihatkan kepadaku tentang tata cara wudu Nabi SAW? Maka Abdul ibn Zaid berkata, naam, iya. Fada'a bima'in, maka beliau minta didatangkan air. untuk mempraktikkan wudu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini seperti materi kita di pelajaran Al-Jami' Sahih mimma laysa fi sahihain di Kitabul Ilm. Maksudnya ta'lim bil fi'l itu ablag min ta'lim bil qaul. Memberikan pelajaran langsung dengan praktek itu lebih mengena dan lebih bisa dipahami hanya dengan semata-mata perkataan atau teori. Di sini Amr ibn Abil Hasan meminta langsung kepada Abu bin Zaid ibn Asim radhiyallahu anhu untuk mempraktikkan wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika sudah datang kepada beliau air, fa faraqa ala yadayhi fa ghassala marratayn. Maka beliau tuangkan air tersebut kepada kedua belah tangannya. Kemudian beliau membasuh tangannya dua kali. Dan ini berbeda dengan yang dipraktikkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Begitu pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Keduanya tatkala mempraktikkan wudu Nabi SAW membasuh tangannya tiga kali. Menunjukkan bahwasanya membasuh tangan tiga kali itu tidak wajib, tapi al-afdol, yang paling afdol, yang paling sempurna, membasuh tangan dan seluruh anggota wudu kecuali kepala itu tiga kali, tiga kali. Dan boleh dua kali, dua kali. Dan paling sedikit satu kali, satu kali. Dan boleh sebagian anggota satu kali, yang lainnya dua atau tiga, tiga kali. Sebenarnya dalam hadis ini Sina bin Zaid bin Asim membasuh tangannya dua kali. Thumma madmadha wastansyara thalatha. Kemudian beliau melakukan madmadha, itu berkumur-kumur, wastansyara. Istinsyak. Beliau berkumur-kumur, memasukkan air ke mulut dan juga menghirup air ke hidungnya. Kemudian beliau keluarkan, itu istinsar, dan beliau lakukan tiga kali. Dan sekali lagi memasukkan air ke mulut untuk berkumur-kumur dengan menghirup air ke hidung itu dari satu kali ambilan. Jadi mengambil air dengan telapak tangan, sebagian dimasukkan ke mulut untuk berkumur-kumur dan sebagian dihirup. Dan hal ini sekali lagi terkadang butuh tadrib, butuh latihan. Kalau tidak dibiasakan, biasanya tidak masuk ke hidung airnya. Dan bisa dilihatnya ketika dikeluarkan. Kalau kita tatkala istinsyak mengeluarkan dari hidung tidak ada air, berarti kita belum bisa istinsyaknya, belum bisa istinsyak dengan baik karena tidak ada air yang masuk ke hidung. Kemudian thumma ghassala wajhahu thalatha. Setelah itu beliau membasuh wajahnya tiga kali. Thumma ghassala yadayhi marratayn marratayn ila al-mirfaqayn. Kemudian beliau membasuh kedua belah tangannya, itu tangan kanan dan tangan kiri, sama-sama tiga kali dan membasuhnya sampai ke siku. Thumma masa rasahu biyadaihi fa aqbala bihimu adbar. Kemudian beliau mengusap kepalanya dengan kedua belah tangannya. Ini syahid dari bab ini. Fa aqbala bihimu adbar. Beliau memulainya dari bagian depan, kemudian diusap ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan. Diterangkan dengan kalimat bada bi muqaddami ra'si, memulai dari bagian depan kepala, hatta dhahaba bihima ila qafah, ditarik sampai ke qafah, ke tengkuknya. Kemudian samaraddah mil makan ladhi badamin, kemudian tarik kembali ke tempat asalnya, di depan. Dari depan ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan. Dan juga setelah itu juga dimasukkan tangannya ke itu jemaah apa, telunjuknya ke telinga, kemudian diusap dengan ibu jarinya, telinganya, dengan air yang dipakai untuk mengusap kepala tersebut. Kemudian thumma ghassala rijlaihi. Setelah itu beliau membasuh kakinya. Membasuh kakinya. Ini hadis Abu Ibn Zaid Ibn Asim radhiyallahu taala anhu. Abu Uwais, tafadhal, Allah yabarik fikir.